mampu melakukan ibadah dengan sempurna. Ada saja kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan dalam sholat. Terkadang kita tidak khusyuk, tidak konsentrasi, dan mengingat sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perkara sholat, yang tentunya ini mengurangi kadar sholat yang kita kerjakan. Terkadang kita berpuasa, sadar atau tidak sadar, mungkin di antara kita ada yang membicarakan kejelekan orang lain atau mendzalimi seseorang atau melakukan perbuatan sia-sia. Ketika kita menunaikan ibadah haji, kadang-kadang kita terjatuh ke dalam obrolan yang ternyata tidak bermanfaat dan bahkan memudaratkan, dan demikian seterusnya. Kita telah berusaha untuk memperbaiki diri, istiqamah, namun sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan terjatuh dalam kekeliruan. Oleh karenanya yang dituntut bagi setiap hamba adalah as-sadad wal muqamalah, as-sadad ketepatan dalam berucap dan beramal, al-muqarabah berusaha untuk selalu mendekati kesempurnaan. Ketika dia terjatuh dalam kekeliruan, segera dia menyadari, lalu dia kembali beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bertobat dengan taubatan nasuha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Al-Hakam bin Huzn radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Faqamna biha ayyaman shahidna fiha al-jum'ah ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Suatu ketika kami tinggal beberapa hari di Madinah dan kami menghadiri salatul Jum'ah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فقام متوكئا على عصا او قوس. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu beliau berkhutbah dengan bersandar kepada tongkat atau anak panah. Lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjung Allah dengan kalimat yang ringan, thayyibat, mubarakat. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyuhan nas, innakum lan tutiqu wa lan taf'alu kullama umirtum bih, walakin saddidu wa abshir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu dan kalian tidak akan mungkin melakukan semua apa yang diperintahkan kepada kalian. Namun hendaknya kalian berusaha untuk sempurna. Sedih dan merasa gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Maka dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini menerangkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia penuh dengan kekurangan. Namun seorang harus selalu membenarkan niat, meluruskan hati, lalu kemudian mengamalkan dengan lisan dan anggota tubuhnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istiqamah itu tidak akan tegak pada seseorang kecuali dengan tiga hal. lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqamah tidak akan tegak pada seseorang kecuali dengan tiga hal. Lillah. Apa itu lillah? Yaitu khalis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melakukan satu amalan, tidak mengucapkan satu ucapan, melainkan dia melakukan itu semua semata-mata karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din. Hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Lurus di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan. Seorang harus ikhlas dalam setiap ibadah yang dia kerjakan. Berharap, rasa takut, bertawakal, dan seluruh jenis ibadah. Tanpa ikhlas seorang tidak akan mungkin istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wabillah. Maksudnya seseorang mengharapkan istiqamah dengan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap amalan kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat zikir yang masyhur yang sering kita ucapkan, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tiada upaya, tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan, tanpa bantuan dari Allah, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Apa saja yang kita miliki dari kemampuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan, tenaga yang kita miliki, kepandaian untuk membuat sesuatu sehingga kita memiliki keahlian, kecerdasan, ini semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali seorang menyangka bahwa kecerdasan itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, hasil kerja kerasnya dia. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Oleh karena itu Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan." Seorang mukmin yang kuat, kuat dalam beramal, kuat dalam ibadah, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dari mukmin yang lemah. Namun setiap mukmin itu memiliki kebaikan. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat bagimu. Semangat. Namun wasta'in billah, hendaknya engkau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kalau kita menanamkan keyakinan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa segala aktivitas kita tidak akan mampu kita lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah, ini akan menumbuhkan sifat tawakal seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap saat dia selalu menyandarkan dirinya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memberi kecukupan kepadanya. Allah yang menolongnya, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, istiqamah ala amrillah. Yang dimaksud ala amrillah adalah ketika seorang istiqamah, dia berjalan di atas tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang dia rutin melakukan suatu amalan, tapi amalan itu bid'ah, amalan bid'ah, dan dia semangat melakukannya, ini bukan istiqamah. Tidak dikatakan masya Allah si fulan istiqamah. Istiqamah, kalau dikatakan istiqamah, istiqamah ala balal, istiqamah di atas kesesatan. Bukan itu yang dimaksud istiqamah dalam istilah syar'i. Istiqamah dalam istilah syar'i tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Sehingga seseorang ketika dia memiliki aktivitas rutinitas tapi di atas kebatilan, itu bukan istiqamah. Syarat istiqamah itu ala amrillah, ala nahjil qawim wassiratil mustaqim, di atas petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada hal-hal yang dapat menyebabkan seorang hamba berpaling dari istiqamah. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa kondisi manusia berubah-ubah, mutaqallib. Hari ini, esok hari bisa berbeda dengan hari ini. Hari yang berikutnya bisa berbeda dengan yang sebelumnya. Hari ini imannya bertambah, keesokan harinya bisa berkurang, dan demikian seterusnya. Maka seorang hamba berhati-hati dan hendaknya selalu menjaga dan memelihara hatinya, lisannya, anggota tubuhnya, agar senantiasa istiqamah. Dan di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba menyimpang. Dan ini penting untuk kita ketahui, agar kita bisa mengetahui mana sebab-sebab penyimpangan yang menyebabkan seorang jauh dari istiqamah dan terjatuh ke dalam jeratan syaitan. Di antara sebab berpalingnya seorang hamba dari istiqamah adalah hajrul Quran, meninggalkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah pedoman kita. Siapa yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidupnya, dia senantiasa mengamalkannya dalam kehidupannya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat dari kehidupan dunia, mendapatkan hidayah, dan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan dia tidak akan sengsara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Mendapatkan dua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak sesat dan tidak sengsara. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, takaffala Allah azza wa jalla liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Yang pertama, dia tidak akan sesat dalam kehidupan dunia. Dibimbing oleh Allah untuk senantiasa berjalan di atas jalannya. Yang kedua, wala yashqa fil akhirah. Dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Tidak diterlantarkan oleh Allah. Di akhirat dia akan merasakan kebahagiaan hidup di dalam jannatullah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya, seorang yang meninggalkan Al-Quran menyebabkan hidupnya dalam kesesatan di dunia dan akan sengsara di akhir. Maka termasuk di antara sebab penyimpangan ketika seorang menghajar Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang telah ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan oleh kaum. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, jenis-jenis seseorang yang menghajar dan meninggalkan Al-Quranul Karim. Yang pertama, termasuk hajarul Quran, meninggalkan Al-Quran, hajru sama'ihi wal isba'i ilaihi wa hajru tilawatihi. Meninggalkan, menyimak Al-Quran ketika dibacakan. Meninggalkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini termasuk jenis hajar Al-Quran. Tidak menyimak ketika dibacakan kepadanya Al-Quran. Sementara Allah Azza wa Jalla memerintahkan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka simaklah dengan baik dan diamlah kalian. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu ibadah. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra' alayya Al-Quran." Bacakanlah kepadaku Al-Quran wahai Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Aqra'u 'alayka wa ilayka unzil." Bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, "Uhibbu an asma'u min ghairi." Aku senang mendengarkan Al-Quran dari selainku. Maka Nabi SAW menyimak, mendengarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surat Nisa. Ini menunjukkan bahwa dalam membaca Al-Quran yang disyariatkan, kalau ada yang membaca, yang lain menyimak, bukan membaca bareng dengan suara serentak. Namun yang disyariatkan, satu membaca, yang lain menyimak. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dan menyimak bacaan Abdullah bin Mas'ud sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Bagaimanakah engkau apabila kami mendatangkan setiap umat itu dengan saksi, lalu kami mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka semua. Ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat tersebut, Nabi SAW mengatakan, hasbuk, sudah cukup. Fa idza aynahu tadrifan, dan kemudian Rasulullah menangis mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Maka ini termasuk di antara jenis menghidupkan Al-Quran. Demikian pula membaca Al-Quran Al-Karim, keutamaan beribadah dengan membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menilai bacaan tersebut huruf per huruf. Man qara al-Qur'an harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, tercatat satu kebaikan. Satu kebaikan di sisi Allah dicatat sebagai 10 kebaikan. 10 kebaikan itu pun dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf. Namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim sudah 3 huruf. Huruf per huruf yang dibaca oleh seorang hamba dalam membaca Al-Qur'an Karim dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara kaum muslimin malas membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'an satu halaman itu berat. Baru setengah halaman sudah ngantuk. Tapi giliran nonton bola, wah. Giliran baca Quran, belum mau berhenti kalau bukan sampai halaman terakhir dia yang membolak-balik lembaran-lembaran Quran. Allahu musta'an. Ini musibah. Seorang tidak merasa nikmat membaca Al-Quran Al-Karim. Seorang merasa membaca Al-Quran itu beban. Padahal itu kenikmatan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bagi seorang yang memahaminya. Sebagian ulama ussalaf mengatakan, "Law tawrat qulubuna ma syabi'at min kalamil 'azza wa jalla." Kalau seandainya hati-hati kita ini bersih, maka tidak akan merasa puas, tidak akan merasa kenyang untuk selalu membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Melantunkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Namun sungguh sangat disayangkan di antara kaum muslimin ada yang menghajar Al-Qur'an Karim dengan tidak membaca. Ada lagi yang menyangka bahwa Al-Qur'an itu harus dimuliakan. Ya, kita muliakan. Tapi cara memuliakannya gimana? Dia taruh di tempat yang tinggi sehingga sulit dijangkau, menyebabkan dia malas membaca Al-Quran. Atau dia taruh di tempat yang dia tidak pernah membukanya. Al-Quran itu jangan dijadikan seperti jimat yang sekedar dipajang, dijadikan sebagai hiasan rumah. Buka mushaf Al-Quran Karim itu, baca. Biasanya ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu hanya sekedar jadikan pajangan, Quran ditaruh di satu tempat bertahun-tahun tetap mulus Al-Quran itu, seakan-akan gak pernah dibuka. Kalau dibuka itu kan kelihatan lembarannya itu, menunjukkan ada kotornya. Ini tetap mulus, ya kan, berarti gak pernah dibuka. jadikan sebagai pajangan. Hajarul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Cara menjadikan rumah itu agar tidak jadi seperti kuburan dengan cara apa? Menghidupkan rumah itu dengan ibadah, membaca Al-Quran, menghidupkan salat-salat sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La taj'alu buyutakum qubura, fa inna syaitan yanziru min al-bait alladhi tuqra'u fi surah al-Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah, bukan yang dipajang di dalamnya mushaf dibaca. Jadi Al-Qur'anul Karim itu dibaca. Tidak membaca Al-Qur'an di dalam rumah. Rumah itu ibaratnya seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempatnya membaca Al-Qur'an. Siapa yang datang ke kuburan untuk membaca Al-Quran itu salah. Kalau mau membaca Al-Quran di rumah, di masjid. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi alaihissalatu wassalam, Afdalus salati al-mar'i fil bayti illa al-maktubah. Seutama-utama salat yang dikerjakan oleh seorang hamba di rumah, kecuali salat wajib. Hidupkan rumah itu dengan membaca Al-Quran Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk dalam jenis meninggalkan Al-Quran adalah hajrul amali bihi wal wukuf inda halalihi wa harami. Meninggalkan mengamalkan Al-Quran dan berhenti dalam halal dan haramnya. Maksudnya bersikap seperti apa yang diterangkan dalam Al-Quran Karim, apa yang dihalalkan dalam Al-Quran kita mengatakan halal, apa yang diharamkan di dalam Al-Quran maka kita mengatakan haram. Tapi dia ada yang membaca Al-Quran Karim. Tapi tidak mengamalkan. Dia membaca firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tapi salatnya kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Menunaikan zakat ditinggalkan. Diperintahkan sholat berjamaah, dia tidak sholat berjamaah. Bagi laki-laki, wanita membaca firman Allah yang memerintahkan mereka untuk berhijab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu dan kepada seluruh wanita-wanita mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Dia membaca ayat ini tapi keluar rumah tetap saja tidak berhijab. Ini hajar, meninggalkan Al-Qur'anul Karim dengan tidak mengamalkannya. Dan demikian seterusnya. Yang ketiga, termasuk dalam hajar Al-Quran, hajru tahkimihi wa tahakum ilaih fi usuliddin wa furu'ih. Menghajar Al-Quran Al-Karim dengan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukumnya. Tidak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai tempat rujukan pada saat mereka berselisih. dalam satu permasalahan agama, baik dalam permasalahan usul prinsip agama atau dalam perkara-perkara furu. Ini juga termasuk dalam bentuk hajrul Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hakim yang berhak diikuti, yang menjadi pencetus hukum dalam perselisihan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Terjadi perselisihan tentang di mana Allah. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Nah, lalu dinasihati, kesini ya akhi, antum salah. Tidak ada dalil yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Dan kita mengetahui tempat-tempat itu ada yang baik, ada yang buruk. Masa kita mengatakan Allah di mana-mana? Apakah kita mengatakan Allah itu ada di tempat-tempat yang jelek itu? Waliyadubillah. Lalu gimana? Kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah di atas arsy istiwa. Allah itu di atas langit. A'amintum man fis sama? Apakah kalian beriman dengan apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? Jadi Allah Subhanahu wa taala di atas. Ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika ada seorang wanita budak miliknya Muawiyah Ibn al-Hakam al-Sulami radhiyallahu anhu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya kepadanya dengan dua pertanyaan. Aina Allah? Di mana Allah? Kata wanita ini, Allah fis sama'. Allah ada di atas langit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa saya? Kata wanita ini, engkau Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiqaha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini dari perbudakan karena wanita ini mukminah. Dengan dua jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita ini mukminah, seorang yang beriman. Allah itu di atas langit, bukan di mana-mana. Nah, seorang yang berhukum dengan Al-Qur'an Karim segera menerima itu. Oh iya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis. Saya berhukum dengan hukum Al-Qur'an Karim. Nah, menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai sumber hukum pada saat terjadi perselisihan dalam permasalahan apa saja di dalam agama ini, kembalikan kepada Al-Qur'an Karim dan yang menjelaskan Al-Qur'an dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai hakim di antara mereka, maka ini termasuk bentuk hajrul Quran. Yang keempat, termasuk dalam bentuk hajrul Quran, hajru tadabburihi wa tafahumih wa ma'rifati ma aradahu Allah azza wa jalla. Meninggalkan mentadaburi ayat-ayat Allah, berusaha untuk memahami kandungannya dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim dipelajari. Seorang yang belajar Al-Qur'an adalah seorang yang terbaik. Dalam riwayat Imam Bukhari kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, baik mempelajari dalam hal membaca, makhraj, mempelajari sifat-sifat yang itu dipelajari dalam ilmu tajwid. Yang kedua, yang lebih penting, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim adalah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk memahami kandungan yang disebutkan dalam firman Allah, kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha?" Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim? Ataukah hati-hati mereka telah terkunci, terbelenggu? Tidak lagi mampu untuk menerima nasihat. Tidak lagi mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, termasuk dalam bentuk hajrul Qur'an, hajrul istishfa wa tadawi bihi fi jami'i amradil qulub wa adwa'iha. Meninggalkan untuk berobat dengan Al-Qur'anul Karim dalam setiap penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati. Cara mengobatinya dengan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an Karim. Ada seorang merasakan hatinya gersang. Apa yang dia lakukan? Mendatangi tempat-tempat maksiat. Mendatangi tempat-tempat disco, karaoke, ya, kafe-kafe ini dan itu. Mencari hiburan. Menganggap bahwa dengan itu hatinya akan terobati. Ini termasuk bentuk hajrul Quran. Meninggalkan Al-Quran. Padahal seorang yang memahami kedudukan Al-Quran Karim, dia akan mengetahui bahwa Al-Quran itu syifa, merupakan obat yang akan menyembuhkan segala jenis penyakit-penyakit yang terdapat dalam hati-hati hamba. Kemudian termasuk di antara bentuk penyimpangan dan jauhnya seorang dari istiqamah, ketika seseorang meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupnya. Seorang yang mengatakan bahwa kita mencukupkan dengan Al-Qur'an, lalu dia tidak beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia meninggalkan Al-Qur'an. Sebab di dalam Al-Qur'anul Karim demikian banyak perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Allah azza wajalla berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyin linnas ma nuzila ilaika." Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad itu dzikra, Al-Qur'an, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Al-Qur'an yang merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai pedoman. Bagaimana cara memahami Al-Qur'an? Bagaimana cara mengetahui penjabaran Al-Qur'an Karim dengan melihat kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Siapa yang mengatakan saya mencukupkan dengan Al-Qur'an lalu tidak beramal dengan sunnah, maka orang ini dusta bahwa dia berpegang kepada Al-Qur'an. Seperti kelompok ingkar sunnah yang tidak ingin beramal dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dari mana dia mengetahui jumlah salat? Salat zuhur 4 rakaat, salatul asr 4 rakaat, salatul maghrib 3, salatul isya 4, salat subuh 2. Dari mana? Mana dalilnya dalam Al-Quran? Tidak ada. Lalu siapa yang menerangkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama ijma akan hal ini. Siapa yang ingkar, mengingkari kewajiban sholat lima waktu, mengingkari jumlah-jumlah rakaatnya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Demikian pula dalam hal mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberi wasiat kepada umat ini dengan dua pedoman, bukan satu, dua yang saling berkaitan. Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman, amrayni, bukan satu, dua pedoman, yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab yang Mustadrak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang menyimpang dari jalannya Rasul, tidak mungkin dia mendapatkan hidayah. Karena seseorang yang mendapatkan hidayah, dia harus melalui jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah dan sunnah al-khulafa'ir rashidin. Sebab penyimpangan dari istiqamah yang ketiga, memahami dalil, memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para ulama us-salaf. Secara umum yang namanya muslimin pasti mengakui bahwa pedoman itu Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang menjadi permasalahan, bagaimana cara kita memahaminya? Dengan pemahaman siapa? Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang memahami Al-Quran dengan akalnya. Ada yang dengan perasaannya. Ada yang dengan mimpi-mimpinya. Ada yang dengan ilmu yang dia miliki, dari ilmu kalam, ilmu filsafah dan yang lainnya. Ada seseorang yang pernah bermimpi, di dalam mimpi itu dia mendapatkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di dalam mimpi dia mendapatkan tafsirnya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Setelah bangun dari mimpi, maka dia pun mengamalkan tafsir yang dia dapatkan dari mimpi tersebut. Bagaimana cara dia mengamalkannya? Dia meyakini bahwa kaum muslimin ini tidak akan sampai kepada kemuliaannya hingga dia mengamalkan ayat ini. Cara mengamalkan ayat ini gimana? Ya, menetapkan dalam seumur hidup dia harus khuruj 4 bulan. Khuruj yang diutamakan India, Pakistan, Bangladesh. Ada apa dengan India? Ada apa dengan Pakistan dan Bangladesh? Kenapa bukan Arab Saudi, Yaman, Mesir dan yang lain? Kalau enggak bisa, 1 tahun 40 hari. Kalau enggak bisa, 10 hari. untuk para pelajar cukup 3 hari dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dari mana ini? Penafsiran ini dari mana? Di kitab tafsir yang mana? Lalu dianggap seorang tidak khuruj itu tidak sempurna imannya. Seorang keluar untuk berdakwah, mengajarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah dalam pengajian-pengajian atau kajian-kajian seperti ini, itu tidak dianggap khuruj, kecuali harus mengikuti cara-cara mereka. Ini tidak benar seperti ini. Masyaallah rahimakumullah. Tidak seperti itu cara kita mengamalkan Islam. Ada lagi yang menafsirkan secara akal. Akhirnya dia menafsirkan sesuai dengan pemahamannya dia, akalnya yang dangkal. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan tentang pembagian warisan misalnya, lidzakari mithlu hadzil unthayayn yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn, Allah wasiatkan untuk anak-anak kalian dalam hal harta warisan, laki-laki mendapatkan dua bahagian dari anak wanita. Dengan akalnya dia menafsirkan itu di zaman Rasul. Kalau zaman sekarang berubah, telah terjadi perubahan zaman. Wanita sekarang keluar rumah bekerja, maka harus disamakan. Hukum itu telah mansukh. Siapa yang menghapus? Siapa yang berhak menghapus hukum Allah Subhanahu wa Taala? Maka ini cara-cara memahami Islam dengan cara yang batin, ya. Pemahaman liberal, pemahaman plural, pemahaman mu'tazilah, dan yang semisalnya, ini pemahaman yang batin. Lalu bagaimana cara kita memahami? Memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman generasi yang telah disaksikan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang mana itu generasi terbaik? Generasi terdahulu yang hidup bersama Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka hidup bersama Rasulullah, berinteraksi bersama Rasulullah. Ayat-ayat turun dalam keadaan mereka mengetahui sebab turunnya ayat itu. Ketika Rasulullah bersabda, mereka mengetahui bagaimana cara menempatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah diridhai Allah, menunjukkan bahwa Allah ridha dengan pemahaman mereka, cara berislamnya mereka. Maka tidak akan mungkin menjadi baik umat yang terbelakang ini kecuali kalau mereka merujuk kepada umat terdahulu, generasi salaf, dalam memahami Islam, dalam mengamalkan Islam. Tanpa merujuk kepada generasi terdahulu, tidak akan mungkin seorang akan benar Islamnya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qadama." فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا هُمْ قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا كَانَ مِنْ آثَارِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti contoh, ingin mencontoh seseorang, maka contohlah yang telah meninggal, yang telah mati. Karena yang hidup tidak aman dari fitnah, masih berubah-ubah hatinya. Siapa mereka yang telah meninggal itu? Kata Ibnu Mas'ud, mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling kecil kesalahannya. Mereka adalah kaum yang telah Allah pilih untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. menegakkan agamanya, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kenalilah keutamaan mereka. Berpeganglah apa yang datang dari athar-athar mereka, riwayat-riwayat mereka. Fa innahum kanu ala hudan mustaqim. Karena mereka itu berjalan di atas hidayah yang lurus. Kemudian termasuk di antara sebab penyimpangan dari istiqamah, bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Pergaulan itu mempengaruhi pemikiran dan akhlak seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, "Ar-rajul 'ala dini khalil, falyanzur ahdukum man yukhalil." Seseorang mengikuti agama temannya, maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman. Kalau kita ingin mengetahui keadaan seseorang, pelajari siapa teman-temannya. Itu saja. Kalau kita sudah mengetahui siapa teman-temannya, akan ketahuan. Meskipun dia sembunyikan jati dirinya, akan ketahuan. Seorang yang bergaul dengan ahlul bid'ah tidak akan jauh di ahlul bid'ah. Seorang yang bergaul dengan penzina tidak akan jauh, dia penzina. Seorang yang bergaul dengan pencuri tidak akan jauh, dia mencuri. Karena seorang tidak akan jauh dari teman dekatnya itu, sahabat karibnya yang selalu bersama, bersama dia, bermajelis bersamanya. Makanya para ulama dahulu, kadang-kadang mereka tidak mengetahui keadaan seseorang, tapi dengan melihat teman-temannya, dia sudah bisa menilai orang ini sama dengan temannya. Kata Al-Auza'i rahimahullah, "Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takfa 'anna ulfatuh." Barang siapa yang tersamarkan oleh kita bid'ahnya, tidak akan tersamarkan persahabatannya, pertemanannya dengan siapa dia bersahabat. Orang jelek itu akan selalu berkumpul dengan orang jelek, sebab kalau tidak, pasti akan pecah, pasti akan berpisah. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talab, wama tanakara minha talab. Ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok. Kalau saling mengenal akan menyatu, akrab. Tapi kalau saling mengingkari, itu pasti akan berpisah, pasti akan berselisih. Tidak akan mungkin bisa bersatu yang baik dengan yang buruk. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang pengaruh dari persahabatan dan pertemanan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul jalisi salih was-su ka hamilil miski wa nafikhil kib. Fa hamilul miski imma yuhriyak wa imma an tabda'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah." Perumpamaan teman duduk yang baik dan yang buruk seperti orang yang membawa parfum, minyak kasturi. Yang kedua, seperti tukang las. Maka yang membawa parfum ini, yang membawa wangi-wangian ini, yang membawa minyak kasturi ini, ada kalanya dia memberikan padamu. Dia berikan, "Ah, tobal, ambil." Berarti dapat manfaat, harum, ya kan? Ada kalanya kalau dia tidak memberi, ya mungkin dia penjual, penjual minyak wangi, kita beli darinya, kita dapat manfaat. Atau kalau tidak ini, dia tidak memberikan, kita juga tidak membeli, minimal kalau kita bersamanya, kita mencium bau yang harum. Artinya duduk dengannya itu tidak rugi, ada saja manfaatnya. Tapi teman yang buruk, wanafiqul kir, seperti tukang las. Gimana kalau kita mendekati tukang las itu? Imma yuhriqu thiyabak, dia akan membakar pakaianmu kalau kamu mendekat. Wa imma antajid minhu rihan thayyibah, kalau tidak membakar engkau mencium bau yang tidak sedap dan rugi. Maka begitulah perumpamaan seorang yang berteman dengan orang yang baik atau berteman dengan orang yang buruk. Maka hendaknya seorang memilih, ya. Ada orang yang kita bisa berteman dengannya tapi bukan teman akrab. Sekedar ketemu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Apa kabar? Dan seterusnya, selesai sudah. Ya. Ada pula orang yang kadang-kadang kita punya permasalahan, kita curhat kepadanya. Kita sering bersamanya. Ya. Maka orang yang seperti inilah yang kita harus pilih. Ketika kita curhat, dia memberikan solusi yang baik, yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, dia segera meluruskan. Ini yang namanya teman yang saleh, teman yang baik. Bukan teman yang baik ketika kita melakukan kemungkaran lalu dia membiarkan, bahkan dia ikut nimbrung dalam kemungkaran itu. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Termasuk di antara sebab penyimpangan dari istiqamah, menyia-nyiakan waktu. Tidak mengambil faedah dari waktu yang berlalu. Waktu ini ma'asyiral rahimakumullah, kalau sudah berlalu itu tidak akan bisa kembali, iya kan? Usia itu kalau sudah berlalu, hari demi hari, waktu terus berlalu, tidak akan mungkin bisa kembali. Omong kosong itu, ada yang mengatakan bisa kembali ke zaman yang lalu. Hah? Omong kosong. Laita syababa ya'udu yauman. Alangkah inginnya aku bisa kembali menjadi muda, katanya. Enggak bisa. Kalau sudah berlalu, ya berlalu. Kalau kemudian seorang memanfaatkan sesuatu yang telah berlalu itu dengan hal-hal yang tidak memberi kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhiratnya, maka dia rugi. Nah, sebab waktu ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan. Dalam riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Asal dua kenikmatan yang baik, waktu yang Allah berikan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la'amkutu ar-rajula an arahu farigha laysa fi syai'in min 'amali ad-dunya wa la 'amali al-akhirah. Sesungguhnya aku benci seseorang yang tidak punya kerjaan, kosong, ya, tidak sibuk dalam amalan dunia, tidak pula dalam amalan akhirat, nongkrong aja kerjanya, ya, atau duduk sama yang lain main catur, mikir berjam-jam, selesai dapat apa? Kalau pahala jelas tidak, kalau pahala jelas tidak, bahkan dosa, iya kan? Terus dari sisi dunia gimana? Kalau menang dapat berapa? Kalaupun dapat judi, nah, siapa yang menang dapat itu judi juga. Akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang dari penghasilan yang haram. Nah, ada seorang kerja, subhanallah, tidak memberi kemaslahatan dunia, tidak pula memberi kemaslahatan akhirat. Ini tanda-tanda seseorang menyimpang dari istiqamah. Dan di antara sebab penyimpangan dari istiqamah, mengikuti kebanyakan manusia, ikut-ikutan, lihat mana yang ramai ikut. Islam tidak mengajarkan pada kita untuk menjadi seorang yang tunduk kepada demokrasi, yang menjadikan kebenaran itu kembali kepada suara rakyat. Suara terbanyak itu suara yang benar. Tidak, Islam tidak demikian. Islam mengajarkan kita untuk mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, meskipun yang melakukannya sedikit. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, penyebutan mayoritas itu selalu identiknya dengan keburukan, negatif. Wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika disebutkan minoritas itu dipuji. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit di antara hamba-Mu yang bersyukur, sedikit. Jadi yang bersyukur itu sedikit, yang taat itu sedikit. Maka jangan melihat kebenaran dilihat dari oh banyaknya orang yang mengikuti. Tidak. Karena banyak pengikut berarti benar. Enggak. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahda. Jamaah yang benar itu adalah yang sejalan dengan kebenaran meskipun kamu sendirian. Meskipun seorang diri tinggal di sebuah daerah, semuanya meninggalkan sholat kecuali kamu yang menegakkan sholat, kamu yang berjalan di atas kebenaran, bukan mayoritas manusia. Oleh karena itu, Islam dan demokrasi tidak akan pernah bisa bertemu. Karena Islam memerintahkan kita untuk menjadikan kebenaran itu kembali kepada Allah. Apa yang menjadi ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala, itulah kebenaran. Meskipun banyak manusia yang meninggalkan. Maka ini masyarakat rahimakumullah, beberapa sebab-sebab penyimpangan seorang hamba dari istiqamah, dan masih banyak lagi yang bisa kita bahas. Namun semoga pertemuan kita di hari ini memberi manfaat kepada kita, memberi tambahan ilmu an-nafi' kepada kita sekalian, dan semoga apa yang kita pelajari memberi tambahan iman dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.